ورسوله. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل جلاله، فقد فاز المتقون. قال الله جل في علا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Segenap saudara kami kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, puji syukur kita ucapkan pertama kali kepada Allah Rabbuna Jalla Subhanah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk nikmat dan melimpahkan berbagai macam karunia-Nya, sehingga hari demi hari kita bisa mengetahui bahwa Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini untuk satu tujuan yang agung dan besar. Karena itulah Allah Jalla Jalaluhu memberikan segala apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu perkara pun yang jika seorang hamba membutuhkan dalam beribadah kepada Allah, dalam mengabdikan dirinya kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepadanya, telah mempersiapkan buatnya. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang benar-benar mengetahui tentang tugas diciptakan oleh Allah Rabbuna Subhanah di muka bumi ini. Semoga Allah Jalla Jalaluhu setelah menganugerahkan pengetahuan lalu dibantu setiap saat untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut. Bila seseorang hamba telah mengetahui akan tugas dan kewajibannya, dan setelah Allah membantu dia untuk menjadi orang yang taat dalam melaksanakan tugas dan terbaik serta terbagus di hadapan Allah, maka orang tersebut telah merdeka. dari dua penjajahan besar di dalam hidupnya. Yang kedua, bentuk penjajahan ini sama-sama akan berakhir dan berujung kepada kehinaan hidup. Itulah di neraka yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemerdekaan yang pertama, merdekanya dia dari penjajah yang ada di dalam dirinya, yang Allah Rabbuna Jalla Subhanah menyinggung di dalam surat Yusuf dengan mengatakan, innan nafsa la'ammaratun bisu'i. Sesungguhnya nafsu manusia itu seringkali dan banyak menyuruh dan memerintahkan kepada kejelekan dan kejahatan. Dan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, kita merasakan tentang betapa seringnya nafsu jahat yang ada pada diri kita mendorong untuk bermaksiat kepada Allah Rabbuna Subhanah, membisikkan bisikan-bisikan yang jahat, padahal kita itu dalam melaksanakan sebuah ketaatan kepada Allah. Bagaimana jikalau kita dalam kondisi lalai dari Allah Rabbuna Jalla Subhanah, tentu bisikan nafsu yang jelek ini akan semakin kuat pada diri kita. Maka di saat Allah membantu seseorang untuk kemudian menjadi orang yang taat kepadanya, berarti dia telah merdeka dalam hidupnya menghadapi penjajahan berat dari dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu Nabi Yuna alaihi salatu wassalam setiap mengumandangkan khutbahnya, beliau mengawali dengan kalimat yang agung setelah memuja dan memuji Allah dengan mengatakan, wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung ya Allah dari kejahatan diri-diri kami dan juga akibat buruk dari amal-amal jelek kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekali lagi segenap saudara kami kaum muslimin dan muslimat, di saat Allah menolong dan membantu seseorang untuk menjadi orang yang taat kepadanya, maka dia telah merdeka pertama kali dari musuh yang ada di dalam dirinya sendiri. Namun setelah kita mengetahui bahwa musuh yang ada di dalam diri, ada juga yang membantunya dari luar diri kita sendiri. Sehingga bila musuh dari luar dan dalam diri kita bersatu padu, akan membentuk satu kekuatan yang besar yang sulit bagi seseorang manusia untuk bisa melepaskannya. Maka tatkala seseorang telah menjadi orang yang taat kepada Allah Rabbuna Subhanah, dia memiliki senjata untuk memperjuangkan dirinya. Jikalau dia berhasil melawan musuh dari dirinya atau dalam dirinya sendiri, maka kemungkinan besar untuk kemudian dia berhasil menumbangkan, mengalahkan, mengusir dan melawan musuh yang ada dari luar dirinya sendiri. Itulah iblis dan bala tentaranya. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Terlebih akan kuat serangan iblis dan bala tentaranya terhadap si diri seorang muslim di saat seorang muslim itu berusaha melakukan perbaikan, perubahan terhadap dirinya sendiri, yang tadi dalam hatinya ternodai dengan noda-noda besar kalau mau berbuat, bekerja lemah hubungannya dengan Allah Rabbuna Subhanah. Bahkan lebih besar hubungannya mungkin kepada tempat-tempat yang dikeramatkan. Besar hubungannya mungkin bersama paranormal. Besar hubungannya dengan kuburan-kuburan tertentu. Tatkala dia mencoba untuk melakukan perubahan terhadap hal itu, maka semakin kuat dan keras pula permusuhan iblis dan bala tentaranya. Kenapa segenap saudara kami kaum muslimin? Karena kita mengetahui bahwa iblis dan bala tentaranya diciptakan bukan untuk merusak sesuatu yang telah rusak, namun diciptakan untuk merusak sesuatu yang telah diperbaiki. Segenap saudara kami kaum muslimin, maka di sinilah kita menemukan tatkala ada seorang muslim atau muslimah melakukan perbaikan terhadap hidupnya, hatinya berusaha disucikan sebagaimana bimbingan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perilaku amaliyah lahiriahnya berusaha disesuaikan dengan bimbingan Nabiyuna alaihi salatu wassalam, maka disinilah barakallahu fikum, usaha ini akan dihadapi dengan kekuatan yang berlipat kembali oleh iblis dan bala tentaranya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Sehingga kalau kita melihat kembali mereka-mereka yang telah berjalan di atas jalan Allah Rabbuna Subhanah, mulai dari Rasul pertama kali Nabi Nuh sampai kemudian Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, aduhai betapa berat ujian dan cobaan mereka di dalam hidup. Maka itu pula yang akan dialami oleh setiap orang yang akan berusaha mengikuti langkah Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Karena sekali lagi, iblis diciptakan oleh Allah bukan untuk merusak sesuatu yang telah rusak, namun iblis diciptakan untuk melakukan pengerusakan terhadap sesuatu yang telah diperbaiki. Dari majlis ini saya mengingatkan siapapun dari kita, wahai saudaraku kaum muslimin dan muslimat, berusaha untuk melakukan perbaikan pada dirinya, perubahan pada dirinya, berusaha untuk kemudian menempuh jalan yang diridhai dan dicintai oleh Allah Rabbuna Subhanah, maka bersiap-siaplah untuk kemudian menerima berbagai macam ujian dan cobaan dari Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kemudian engkau bisa memetik di belakang ujian dan cobaan, dibukakan kemenangan yang besar oleh Allah Rabbuna Subhanah. Kemenangan itu akan berakhir untuk memasuki surganya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Segenap saudara kami kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita berdoa kepada Allah Rabbuna Subhanah agar senantiasa mendapatkan nikmat dan bantuan untuk mentaati Allah Jalla Jalaluhu di saat berat dan sulitnya menjadi orang yang taat. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjadi orang yang taat. Di saat berat dan sulitnya untuk menjadi orang yang benar, semoga Allah Rabbuna Jalla Subhanah memudahkan kita untuk menjadi orang yang benar. Di saat sulitnya menjadi orang yang terbaik di dalam hidup, semoga Allah Rabbuna Jalla Subhanah memilih kita untuk menjadi orang yang terbaik di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullah. Dan kita telah diberitahukan oleh wahyu dari Allah Rabbuna Subhanah, tidak mungkin akan menjadi orang yang terbaik, tidak mungkin akan menjadi orang yang benar, kecuali harus berjalan di atas wahyu ilahi yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka ini merupakan sebuah nikmat dari Allah pada diri seorang hamba di saat Allah memudahkan dia untuk menggapai kebenaran, di saat Allah memudahkan dia untuk menjadi orang yang benar, maka ini adalah sebuah kenikmatan yang besar dari Allah Rabbuna Jalla Subhanah. Setelah itu harus dilindungi, setelah itu harus dijaga dan dipelihara. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kenapa kita mengatakan bahwa nikmat yang seperti ini adalah nikmat yang paling besar dalam hidup? Kenapa kita mengatakan bahwa nikmat menjadi orang yang terbaik di saat sulitnya menjadi orang yang baik menjadi nikmat yang paling berharga di dalam hidup? Mari kita kembali melihat bagaimana Allah Rabbuna Jalla Subhanah membagikan nikmat yang besar ini kepada orang-orang yang dikehendakinya dan menahannya dari orang-orang yang dikehendakinya pula. Di awal Islam kita mengetahui tentang bagaimanakah kondisi kehidupan jahiliyah yang jahat dari semua sisi, dari sisi dunia sampai taraf yang paling kelima, paling tinggi kejahatan hidup jahiliyah rahimani wa rahimakumullah. Terlebih lagi kaitannya dengan urusan agama, lebih mengerikan lagi kehidupan orang-orang jahiliyah di masa yang silam. Dalam kondisi hancur dan rusaknya tatanan kehidupan dari sisi dunia ataupun ditinjau dari sisi agama, Allah Rabbuna Jalla Subhanah mengutus ke tengah mereka Imamul Anbiya wa Imamul Rusul Nabiyuna Sallallahu Alaihi wa Ala Alihi Wasallam. Setelah itu mari kita mengetahui siapakah yang kemudian Allah memberikan kepadanya nikmat yang besar ini, nikmat menjadi orang yang terbaik, nikmat menjadi orang yang baik, nikmat menjadi orang yang taat. Ternyata barisan setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu dari kalangan budak Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Segenap saudara kami kaum muslimin, Allah membagikannya, Allah memberikannya kepada orang-orang menurut bangsa Arab jahiliyah di masa yang silam, orang-orang rendahan yang taraf kehidupan budak di saat itu bagaikan binatang-binatang ternak yang tidak memiliki harga dan nilai. Allah membagikan nikmat untuk menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang benar kepada golongan-golongan budak tersebut rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Segenap saudara kami kaum muslimin, sementara di samping kehidupan Nabiyuna alaihi salatu wassalam, keluarga-keluarga kenabian itu banyak sekaligus menjadi tokoh-tokoh kafir Quraisy di saat itu. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, semuanya itu termasuk tokoh-tokoh kafir Quraisy rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun mereka-mereka ini Allah hadang, Allah hijabi, Allah bentengi, tidak mendapatkan hidayah sebagaimana kaum budak tadi rahimani wa rahimakumullah. Mungkin menurut perhitungan keberhasilan sebuah dakwah dengan diberikan hidayah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib ke dalam Islam, selesai urusan dakwah, menang, terus berjaya dengan tanpa ada permusuhan dari orang-orang kafir. Namun itulah sebuah sunnatullah. Setiap orang yang telah mendapatkan kebaikan dari sisi Allah, menjadi orang yang terbaik dalam kehidupan orang-orang yang jahat, merupakan sunnatullah untuk dipersiapkan ujian dan cobaan. Sabarkah mereka? Istiqomahkah mereka untuk berjalan di atas kebaikan yang telah Allah berikan kepada mereka? Maka dari sini kita mengatakan bahwa hidayah untuk berjalan di atas jalan yang baik, menjadi yang terbaik, adalah sebuah nikmat yang agung dan besar dari sisi Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak memberikannya kepada setiap orang-orang, dan Allah membagikannya kepada siapa yang Allah Rabbuna Jalla Subhanah kehendaki hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Setelah kita mengetahui betapa mahalnya seseorang untuk berjalan di atas yang baik atau kebaikan, menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang paling taat dan terbaik dalam ketaatannya, betapa mahalnya. Maka setelah itu Allah Rabbuna Jalla Subhanah telah mempersiapkan berbagai macam ujian dan cobaan dalam perjalanan mereka-mereka yang telah diberikan oleh Allah hidayah kepada jalan yang benar di awal Islam. Bagi kita yang sering membaca sejarah tentang bagaimanakah ujian dan cobaan yang ditimpakan atau diujikan oleh Allah, diturunkan oleh Allah kepada orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam, tentu kita akan lebih banyak meneteskan air mata. Dan kita akan menyadari bahwa perjuangan kita di dalam Islam ini ternyata perlu untuk dikoreksi total. Benarkah perjuangan kita? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Allah menurunkan cobaan, ujian demi ujian. Ujian yang pertama kali datangnya dari musuh-musuh agama Allah Rabbuna Subhanah, yang memimpin permusuhan terhadap dakwah Allah Jalla Jalaluh, terhadap dakwah Nabiyuna alaihi salatu wassalam, adalah tokoh-tokoh kafir Quraisy yang itu justru keluarga besar Nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam rahimani wa rahimakumullah. Coba dengar riwayat tentang hidupnya Umar sebelum masuk ke dalam Islam. Tiadalah dia menemukan dan menjumpai seorang budak kecuali yang masuk ke dalam Islam kecuali kena dengan pukulan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kejamnya, beringasnya kondisi awal-awal Islam di saat itu. Namun termasuk dari penyebab masuk ke dalam Islam Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, terenyuh hatinya disebabkan karena betapa tabah dan sabarnya mereka-mereka yang beriman. Mereka dihinakan, mereka direndahkan, mereka dihukum, mereka disiksa, namun mereka tegak dalam jiwa yang kokoh dan kuat untuk kemudian berjalan memperjuangkan agama Allah Rabbuna Jalla Subhanah. Inilah salah satu yang menyebabkan terenyuh jiwanya Umar ibn al-Khattab untuk kemudian pada akhirnya dia mengikrarkan keislamannya setelah memukul saudarinya sendiri, setelah memukul suami saudarinya sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah kita mengetahui bahwa ujian telah dipersiapkan oleh Allah buat mereka, sekarang kita akan belajar. Setelah mereka-mereka itu mendapatkan nikmat yang besar, menjadi orang terbaik di tengah orang yang terjahat dalam hidup, menjadi orang yang paling lurus dalam mewujudkan ketaatan karena berjalan di atas tuntunan Nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana sikap mereka yang telah mendapatkan hadiah besar dari Allah, yang telah mendapatkan anugerah agung dan mulia dari Allah, mahal di dalam hidupnya, bagaimana mereka melindungi, bagaimana mereka menjaganya, bagaimana mereka memeliharanya? Akankah ada dunia untuk menukar pemberian Allah ini? Adakah ada kedudukan untuk kemudian membayar atau menggantikan kenikmatan besar yang diberikan oleh Allah Rabbuna Subhanah? Nabiuna alaihi salatu wassalam, mulai dari tawaran hidup dunia yang paling kecil sampai yang paling besar ditawarkan kepada beliau, bisyartin, dengan syarat agar Nabiuna alaihi salatu wassalam tidak kemudian mendakwahkan agamanya. Apa tanggapan Nabiuna alaihi salatu wassalam? Sungguh barakallahu fikum, tidak ada kecuali ketabahan untuk menghadapi semua risiko dalam hidup. Bolehlah dunia ini akan dibawa oleh mereka seluruhnya, namun nikmat hidayah ini jangan sampai lepas dari dalam sanubari. Hafidhani wa hafidhakumullah. Tidak hanya kemudian tawaran dunia, karena mereka gagal untuk menawarkan kepada Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, menawarkan kepada para pengikutnya dunia, dunia, dunia, sampai kemudian mereka melakukan usaha, melakukan penyiksaan terhadap diri Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, yang kemudian pada akhirnya usaha untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kepada beliau mereka lakukan, begitu juga kepada para pengikut beliau alaihi salatu wassalam. Kita mengerti tentang Bilal bin Rabah yang tadinya dari seorang budak, kemudian diberikan nikmat oleh Allah Rabbuna Subhanah untuk beriman kepada Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang mereka berikan terhadap sang budak ini? Akankah mereka tinggal diam? Setelah itu, akankah mereka sanggup untuk membalikkan Bilal bin Rabah menjadi seseorang kafir, diingkar lagi kepada Allah Rabbuna Jalla Subhanah? Maka mereka mencoba untuk mengawali dalam kehidupan Bilal bin Rabah tatkala dia mendapatkan hidayah dari Allah Rabbuna Subhanah dengan penyiksaan yang amat sangat berat. Kalau dilakukan kepada kita tatkala kita mendengar seruan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, lalu kita masuk ke dalamnya, kalau ujian itu ditimpakan kepada kita berdasarkan iman kita yang lemah, ilmu kita yang kurang, ibadah kita yang lembek, kayaknya tidak akan sanggup untuk menghadapi ujian yang diberikan kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Dipukul, digeret di padang pasir yang panas, setelah sampai kemudian dilentangkan badannya dalam kondisi disiksa, lalu ditindih dengan batu besar. Mereka mencoba untuk menuntut agar Bilal bin Rabah melepaskan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Mereka menuntut agar Bilal bin Rabah kembali kepada agama mereka. Mereka menuntut agar Bilal bin Rabah menelanjangkan diri dari syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata tuntutan mereka tidak memiliki nilai dalam kehidupan seorang budak yang telah mendapatkan pancaran iman dari Allah Rabbuna Jalla Subhanah. Kalimat keberanian keluar, al-ahadu, al-ahad, kalimat bahwa dia Allah satu-satunya zat tempat di beribadah hamba-hambanya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam kondisi penyiksaan yang begitu parah, dahsyat, di sanalah sikap bagaimana semestinya seorang muslim dan muslimah mempertahankan sebuah nikmat dalam hidup tatkala dia diberikan nikmat menjadi orang yang terbaik oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanah, menjadi orang yang bagus dalam beragama dan berpegang dalam agamanya oleh Allah Rabbuna Subhanah. Dia tidak akan menemukan dunia untuk bisa menukar nikmat ini. Dia tidak akan bisa menemukan kedudukan untuk membeli nikmat ini, kecuali nanti berjumpa dengan Allah Rabbuna Subhanah, kecuali nilai dengan surganya Allah, nikmat yang abadi di sisinya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bilal pun mempertahankan segala penyiksaan imannya atas penyiksaan musuh-musuh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala aduhai betapa beratnya seseorang untuk kemudian hidup berprinsip dengan prinsip yang benar, menjalani roda hidup ini dengan bimbingan Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu mendatangi tempat adegan penyiksaan untuk kemudian menawarkan, mungkin mereka-mereka tuan-tuan para jargon orang-orang kafir itu mau menjual budak ini. Abu Bakar menawarkan kepadanya, barakallahu fikum, menawarkan mungkin mereka akan menjual Bilal bin Rabah. Lalu kemudian dijual dengan 2 dinar atau berapa harganya. Sampai mereka ngomong, orang-orang kafir, kalau sekiranya dia beli dengan harga murah dari itu, kami akan kasih dia. Kata Abu Bakar membalas ucapan mereka, kalau kalian menjual lebih dari itu, saya akan membelinya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian barakallahu fikum, tentang bagaimanakah orang-orang pertama yang telah Allah anugerahkan kepada mereka hidayah, berjalan di atas jalan yang lurus, mempertahankan, menjaga, melindungi nikmat yang Allah Rabbuna Jalla Subhanah telah berikan kepada mereka. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masih barakallahu fikum mengingat seorang budak yang juga memiliki nasib yang sama seperti Bilal bin Rabah. Di saat Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadanya nikmat Islam ini dan nikmat untuk menjadi orang yang terbaik ini, yaitu Sumayyah radhiyallahu anha, seorang wanita syahidah pertama kali di dalam Islam mengalami yang sama dan serupa. Tawaran pun datang kepadanya agar dia meninggalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, sampai kemudian dia meninggal dunia di tombaknya Abu Jahal radhiyallahu alaihi, meninggal untuk mempertahankan keyakinan, melindungi nikmat yang telah diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Rahimani wa rahimakumullah. Zurairah radhiyallahu anha, seorang wanita juga mendapatkan penyiksaan yang amat sangat keji dan kejam dari musuh-musuh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala, karena adegan penyiksaan yang amat sangat berat sampai beliau buta kedua matanya. Seorang wanita dari budak rahimani wa rahimakumullah, berkelotehlah musuh-musuh Allah tersebut dengan mengatakan, itu kan dia dihukum oleh Tuhan Latta kita, dia dihukum oleh Uzza kita, sampai dia dibutakan karenanya. Wanita dengan tegas menjawab, demi Allah, bukan karena Tuhan kalian. Lalu kemudian dia berdoa kepada Allah agar kemudian kedua matanya dikembalikan, bisa melihat. Maka Allah memberikan anugerah yang lebih kepada wanita budak tadi, karena adegan penyiksaan yang berat sampai kedua matanya tidak bisa melihat, Allah mengembalikan matanya, penglihatannya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sejarah telah berlalu memberikan contoh besar bagi kita bahwa tidak ada seorang pun yang berusaha menapaki jalan yang lurus dalam hidupnya, mencocokinya dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, melainkan akan mendapatkan ujian dan cobaan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kedua, Allah Jalla Jalaluhu mengingatkan kepada kita bahwa dalam perjalanan Allah menurunkan ujian dan cobaan kepada orang-orang yang benar atau yang berusaha menapaki jalan yang benar, maka pasti ada yang namanya berhasil, dan ada yang kembali mundur, tidak kuat untuk menghadapi ujian dan cobaan. Maka disinilah letaknya, rahimani wa rahimakumullah, doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Rabbuna Subhanah, agar memberikan istiqomahan kita di atas agamanya yang benar, di atas tuntunan agamanya yang lurus, di atas ketaatan yang sesuai dengan tuntunan Nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, rahimani wa rahimakumullah, untuk kita sampai kepada kesimpulan besar, yaitu setelah kita mencoba mengkaji, mendalami dari sekian nikmat Allah yang telah dibagikan, kita menemukan ada sebuah nikmat di dalam hidup ini yang paling berharga. Ada sebuah nikmat di dalam hidup yang paling mahal, yang paling agung dan mulia. Untuk setelah itu kita berusaha menjaga, melindunginya, jangan sampai nikmat ini dicabut oleh pemberinya, yaitu Allah Jalla Jalaluhu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah telah memberikan kita makan dan minum. Kita tahu fungsinya dalam hidup kita. Allah telah memberikan kepada kita kekuatan lahiriah, fisik yang kuat. Kita mengerti fungsinya, barakallahu fikum. Namun kita menyadari pula bahwa betapa seringnya harta benda kita itu melalaikan kita dari tugas hidup di hadapan Allah Rabbuna Jalla Subhanah. Kita menemukan juga betapa seringnya kekuatan fisik yang kita miliki ternyata dalam sebuah ketaatan kita lemah untuk memikul dan menyelesaikannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, kita cari kembali adakah nikmat yang paling berharga di dalam hidup, untuk kemudian setelah itu kita berusaha menambahnya, kita berusaha melindunginya, kita berusaha menjaganya, sampai kemudian kita berjumpa dengan pemberi nikmat itu, yaitu Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa Ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kalau para sahabat Nabi telah menemukan bahwa nikmat yang paling besar dalam hidup adalah nikmat berjalan bersama Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau itu nikmat yang paling berharga di awal-awal Islam, maka itu pula nikmat yang paling berharga di masa kita sekarang ini, bahkan sampai dunia ini dikembalikan oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanah pada dirinya, barakallahu fikum. Nikmat untuk berjalan di atas tuntunan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, nikmat yang paling berharga, nikmat yang paling mahal, yang harus kita pelihara, yang harus kita jaga, yang harus kita lindungi, hadirani wa hafidhakumullah. Allah Jalla Jalaluhu menjelaskan, barakallahu fikum, di dalam firman-Nya, di dalam surat yang atau ayat yang sudah kita hafal semuanya, dalam surat Al-Ma'idah ayat 3, Allah mengatakan, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Turunnya ayat ini di saat Nabi alaihi salatu wassalam wukuf di Arafah. Dan ayat ini, surat Al-Ma'idah ayat 3, termasuk dari ayat-ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanah. Karena sepulang beliau dari haji wada ini, dipanggil oleh Allah Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini, kata Allah Jalla Jalaluh, telah kusempurnakan atas kalian agama kalian, dan telah kucukupkan atas kalian akan nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ayat ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala, mengatakan hadihi akbaru ni'amillahi ta'ala ala hadihi al-ummah haythu akmala ta'ala lahum dinahum fala yahtajuna ila dinin ghairihi wala ila nabiyin ghairi nabiyihim salawatullah wa salamuhu alaih. Walihada ja'alahu allahu khatam al-anbiya'i wa ba'athahu ila al-insi wal-jin fala halala illa ma ahallahu wala harama illa ma harramahu wala dina illa ma syara'ahu. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala, ini termasuk dari nikmat Allah yang paling besar atas umat ini, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan buat mereka agamanya, sehingga mereka ini tidak butuh kepada agama selain agama Allah Rabbuna subhanahu. Mereka tidak butuh pula kepada seorang nabi selain nabi mereka salawatullah wasalamuhu alaihi. Oleh karena itu, Allah Jalla Jalaluhu menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi, dan Allah mengutusnya kepada kaum jin, kaum manusia dan golongan jin. Tiada halal kecuali apa yang dihalalkan olehnya. Tiada sesuatu yang haram kecuali apa yang diharamkan oleh Nabi Yun alaihi salatu wassalam. Dan tidak ada aturan, tidak ada syariat kecuali apa yang telah disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Segenap saudara kami kaum muslimin, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Islam merupakan nikmat yang paling besar dari Allah Rabbuna Jalla Subhanah. Islam Allah telah menyempurnakannya sehingga tidak butuh lagi penambahan dan tidak butuh lagi pengurangan. Islam yang sesuai dengan zaman, yang tidak mengalami perubahan di dalam syariatnya, sesuai dengan zaman, sesuai dengan tempat dimanapun seorang itu berada, rahimani wa rahimakumullah. Maka tatkala seseorang tidak diberikan nikmat ini oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanah, kehidupannya seperti yang dijelaskan oleh Allah, yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwan lahum. Kata Allah Jalla Jalaluhu, bila seseorang tidak mendapatkan nikmat yang besar ini, yatamatta'un, mereka yatamatta'un ya fi hadhihi dunya, mereka cuma bernikmat-nikmat dengan kehidupan dunia. Wa ya'kulun, mereka makan dan minum, kama ta'kulul an'amu, namun makan dan minumnya tak lebih, kata Allah Rabbuna Subhanah, bagikan binatang ternak. Rahimani wa rahimakumullah. Yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwan lahum. Mereka makan, mereka minum, mereka menikmati kehidupan dunia ini, tetapi tak ubahnya bagaimana minum dan makannya binatang ternak, kata Allah Jalla Jalaluhu. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Inhum illa kal an'ami bal adallu sabila. Mereka itu tak ubahnya bagaikan binatang-binatang ternak, bahkan lebih sesat jalannya, kata Allah Jalla Jalaluhu. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Dalam ayat dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal adallu bal hum adallu, kata Allah Jalla Jalaluhu. Allah mensifati di dalam surat Al-A'raf mereka-mereka yang sudah dimatikan oleh Allah Rabbuna Subhanah, hatinya dimatikan, matanya dimatikan, telinganya untuk mendengar segala yang terkait dengan Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaannya, penyataannya, baik yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun peristiwa-peristiwa besar yang Allah jadikan atau langsungkan di muka buminya, gempa bumi, ada tsunami, gunung meletus, dan seterusnya. Mereka-mereka ini bagikan binatang ternak, kata Allah Rabbuna Subhanah, dan lebih sesat daripada binatang ternak, lebih jelek daripada binatang ternak, kata Allah Jalla Jalaluhu. Rahimani wa rahimakumullah. Dari sinilah segenap saudara kami kaum muslimin, mari kita menyelami bahwa ternyata syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian disampaikan kepada umatnya merupakan sebuah aturan hidup yang akan menyelamatkan mereka di dunia dan yang akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat. Yang kedua, bahwa Allah Rabbuna Jalla Subhanah dengan menurunkan aturan hidup ini merupakan bentuk keluasan kasih sayang Allah Jalla Jalaluhu kepada hamba-hambanya. Karena kita bisa membayangkan, jikalau manusia hidup dengan tanpa aturan, maka kehancuran dan malapetaka yang akan terjadi. Maka dengan adanya aturan yang diberikan oleh Allah Rabbuna Subhanah melalui agamanya ini, merupakan kasih sayang yang dalam dari Allah Rabbuna Jalla Subhanah kepada manusia itu sendiri. Yang ketiga, kita menyaksikan terhadap manusia-manusia yang disayangi oleh Allah, lebih banyak dari mereka tidak menerima kasih sayang Allah Jalla Subhanah. Kenapa barakallahu fikum? Mereka menuntut kemerdekaan dan kebebasan dari aturan Allah Jalla Jalaluhu. Mereka mencoba melepaskan aturan Allah dari dalam rumahnya. Mereka mencoba melepaskan aturan Allah seorang suami terhadap istrinya, seorang suami terhadap istri dan anaknya. Orang mencoba untuk melepaskan diri dari syariat Allah tatkala dia menjadi seorang pekerja di kantornya atau pekerja di ladangnya, atau mungkin dia mencari penghidupan di gunung-gunung, atau mungkin di lautan-lautan dan seterusnya, mencoba untuk melakukan usaha memerdekakan diri dari aturan kasih sayang Allah Jalla Jalaluhu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. maka barakallahu fikum. Usaha untuk menjadi orang yang merdeka dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala, itulah bertanda malapetaka dan kehancuran hidup. Sekali lagi, bahwa tidak ada usaha menuntut kemerdekaan dari syariat dan aturan Allah melainkan di belakangnya terdapat malapetaka besar di dalam hidupnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dengan diturunkannya syariat Allah Rabbuna Jalla Subhanah sebagai aturan hidup ini, kita mencoba untuk merapatkan diri dengannya. Kita mencoba untuk melaksanakan tugas kita di dalam aturan-aturan tersebut. Dan kita telah menemukan ternyata tidak ada satu aturan yang dibikin oleh Allah yang akan merugikan hidup kita ini. Tidak ada satu aturan yang diciptakan oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanah yang akan mendatangkan kerugian dalam hidup. Bahkan Allah telah mencanangkan sekecil apapun seseorang atau ketaatan, bila seseorang melaksanakannya, Allah mencanangkan akan memberikan ganjaran yang berlipat-lipat terhadap usaha yang dia lakukan. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Untuk kita membahas ke arah demikian, saya mengawali dengan sebuah penghormatan besar yang Allah berikan kepada manusia ini sebagai penghuni dunia ini, barakallahu fikum. Penghormatan besar yang kemudian Allah memberitahukan penghormatan ini di hadapan para malaikatnya, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Allah mengatakan, yaitu penghormatan tersebut adalah penghormatan khilafah, sebuah kepemimpinan di muka bumi ini. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan kepada para malaikatnya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yasfiku dima'a man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Para malaikat berkata di hadapan Allah, di saat Allah mengatakan, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah, para malaikat menyangkal, apakah engkau akan menjadikan seseorang khalifah di atasnya dari orang yang melakukan pengerusakan padanya, orang yang akan melakukan pertumpahan darah di dalamnya, sementara kami bertasbih kepada engkau dengan memuji engkau, mensucikan engkau. Kata para malaikat, rahimani wa rahimakumullah, Allahu Jalla Jalaluhu mengatakan kepada mereka, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Dari sini kita akan berangkat berbicara bahwa tentang nikmatnya hidup di atas sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata hidup di atas sunnah itu harus membutuhkan perjuangan, pengorbanan dan kesabaran yang tinggi. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Al-khilafatu yang dimaksud adalah kepemimpinan yang akan melakukan perbaikan di muka bumi ini. Tatkala Allah mengatakan kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini, lalu malaikat mencoba menyodorkan di hadapan ilmunya Allah, Rabbuna Jalla Subhanah, sementara Allah telah mengetahui akan terjadi. Apakah engkau akan menjadikan khalifah dari orang yang suka melakukan pengerusakan? Dari orang-orang yang suka melakukan pertumpahan darah di dalamnya? Dari orang yang suka barakallahu fikum berbuat onar di dalamnya? Sementara kami ini bertasbih kepada engkau, kami memuji engkau, kami mensucikan engkau, kata para malaikat. Lalu kemudian Allah menyangkal, sesungguhnya saya lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Mari kita melihat tentang terbatasnya ilmunya para malaikat dan tertutupnya ilmu yang dimiliki oleh Allah terhadap mereka. Allah Maha mengetahui apa yang terjadi dan yang akan terjadi. Maka Allahu Jalla Jalaluhu telah memilih khalifah di muka bumi ini yang akan melakukan perbaikan terhadap dunia ini. Allah Jalla Jalaluhu memberitahukan kepada para malaikat bahwa di antara yang menjadi khalifah itu adalah orang-orang yang akan melakukan perbaikan terhadap dunia yang telah dirusak ini. Itulah dengan berganta-gantinya Allah mengutus para nabi dan rasul ke tengah umat ini. Allah Jalla wa'ala memperbaiki dunia dari kerusakan dengan diutusnya para nabi dan rasul. Allah Jalla wa'ala meminimalkan terjadinya pertumpahan darah di muka bumi dengan diutusnya para nabi dan rasul. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Mereka melakukan perbaikan terhadap dunia ini. Mereka kemudian menghalangi dan mendakwahkan tentang haramnya pertumpahan darah di muka bumi ini. Lalu kemudian dari barakallahu fikum para nabi dan rasul tersebut, Allah memilih yang akan menjadi imam. Ya para nabi dan imamnya para rasul. Jatuh pilihan itu kepada Nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pilihan menjadi imamul anbiya. Pilihan menjadi imamul rusul. Maka Allah Rabbuna Jalla Subhanah memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi terbaiknya para nabi dan menjadi terbaiknya para rasul. Maka setelah itu pula Allah Jalla Jalaluhu memilih umatnya rasul yang terbaik ini menjadi terbaik umat, rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk melakukan perbaikan sekaligus menjadi khalifah yang akan mengatur dunia ini, memimpin dunia ini, para nabi dan rasul. Lalu kemudian dari nabi dan para rasul tersebut, Allah Jalla Jalaluhu memilih imamnya mereka dan imamnya para rasul, Nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagai nabi terakhir dan rasul terakhir, rahimani warahimakumullah. Dan setelah itu, Allah subhanahu wa ta'ala memilih terbaik umat dari para nabi dan rasul adalah umat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terbaik umat adalah umat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dari umatnya ini Allah memilih orang-orang yang terbaik dari mereka yang akan melakukan perubahan perbaikan terhadap dunia yang dirusak ini. Mereka adalah al-mutamassikina bidinihi wa syari'atihi. Allah Jalla Jalaluh memilih orang yang terbaik dari umat terbaik ini, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terbaik adalah yang kokoh dan kuat berpegang teguh terhadap agama Allah Rabbuna Subhanah dan terhadap syariat Nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka-mereka yang berpegang teguh dengannya yang dipilih oleh Allah menjadi terbaik di tengah umatnya, yang terbaik umat ini. Segenap saudara kami kaum muslimin, akankah kita menemukan manusia yang terbaik dari umat Nabi alaihi salatu wassalam? Apakah dari golongan kita ini atau generasi kita atau juga dari generasi yang lain? Allahu Jalla Jalaluhu dari memilih dari yang terbaik orang-orang yang berpegang dengan agamanya, Allah memilih tiga generasi yang utama. Qurun Al-Thalathah Al-Mufaddalah. Dari orang yang terbaik dalam umatnya ini, orang-orang yang berpegang teguh dengan syariat dan agamanya, Allah telah memilih orang-orang yang terbaik di dalamnya. Sampailah kita kepada pilihan yang disebutkan oleh Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam adalah generasi tiga, generasi yang terbaik dan utama. Itulah generasi sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian disusul dengan generasi tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in yang disebutkan oleh Nabi Yuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia atau terbaik dari umatku adalah generasiku, ai para sahabat Nabi. Kemudian generasi setelahnya, generasi tabi'in. Dan generasi setelahnya, generasi tabi'ut tabi'in. Kata Rasul sendiri rahimani wa rahimakumullah. Dari tiga generasi yang terbaik ini, barakallahu fikum, ada generasi yang terbaik pula. Itulah generasi yang pertama, generasi sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Generasi terbaik di dalam umatnya Nabi kita sebagai umat yang terbaik dari umat-umat para Nabi. Maka yang terbaik di dalamnya adalah generasi yang pertama, generasi sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Demikian pula Allah Rabbuna Jalla Subhanah menganugerahkan kelebihan kepada siapa yang Allah kehendaki. Di dalam generasi yang terbaik ini ada orang-orang yang terbaik pula. Mereka adalah yang masuk dalam kategori as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Mereka yang terbaik ini dari pada generasi yang terbaik adalah orang-orang yang pertama kali mengikrarkan keislamannya, baik dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar. Yang terbaik pada generasi yang terbaik. Kemudian barakallahu fikum, pada generasi yang terbaik, dalam generasi yang terbaik ini, pertama kali mengikrarkan keislaman, ada juga barisan-barisan yang terbaik yang telah dipilih oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanah. Mereka adalah Al-Asyarah Al-Mubasyaruna Biljannah, 10 sahabat Nabi yang dikabarkan untuk masuk ke dalam surga padahal mereka masih hidup di atas dunia ini. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibnu Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Az-Zubair Ibnu Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah Ibnu Al-Jarrah. 10 orang terbaik umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, di tengah as-sabiqun al-awwalun, generasi pertama mengikrarkan keislamannya dari kalangan muhajirin dan kaum ansar, yang terbaik pada generasi sahabat Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Terbaik setelah as-sabiqun al-awwalun, 10 sahabat Nabi yang dikabarkan gembira oleh Nabi alaihi salatu wassalam melalui wahyu ilahi menjadi penduduk surga sementara mereka masih hidup di atas dunia ini. Hafizani wa hafizakumullah. Kemudian di tengah 10 orang yang dikabarkan masuk ke dalam surga tersebut, ternyata ada yang terbaik di antara mereka. Mereka adalah yang masuk dalam kelompok atau golongan Al-Khulafa'ur Rashidun, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari 10 sahabat yang dipilih untuk kemudian mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga, ternyata ada yang terbaik mereka. Itulah Khulafa'ur Rashidun, 4 sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, yang menjadi khalifah sepeninggal beliau, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian dari 4 khilafah Khulafa'ur Rashidun, ada yang menjadi umat Rasulullah terbaik. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka rahimani wa rahimakumullah, dari yang terbaik, yang mutamassikina bidinihi wa syari'ati, orang yang paling terbaik dalam berpegang teguh terhadap agamanya dan syariatnya Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, secara umum pada umatnya Nabi kita, dialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dialah barakallahu fikum Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tinggal kita sekarang yang jauh hidup dari masa-masa mereka yang telah mendapatkan sanjungan dan pujian dari Allah Rabbuna Subhanah. Mereka adalah pilihan-pilihan Allah Jalla Jalaluh. Benar bahwa umatnya Nabi kita ini adalah terbaik umatnya para Nabi. benar adalah generasi sahabat, adalah generasi terbaik dari umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan benar bahwa Abu Bakar terbaik individu umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akankah peluang bagi kita untuk bisa menggapai menjadi yang terbaik di masa kita atau di generasi kita? Adakah peluang yang dibukakan oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanah? Atau mungkin kita setiap kita bisa mengaku menjadi orang yang terbaik di generasi kita ini? Atau di masa kita hidup, barakallahu fikum, adakah peluang yang dibukakan oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanah? Jawabannya ada. Allah menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah mengatakan peluang ini, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Kata Nabi Yunus, kata Allah Rabbuna Jalla Subhanah, orang-orang yang pertama kali mengikrarkan keislamannya dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar, mereka telah berlalu dengan ridha Allah dalam hidup mereka di dunia dan sepeninggal mereka di alam barzakh mereka. Mereka telah berlalu mendapatkan ridha Allah, bahkan telah dipersiapkan oleh Allah tempatnya di dalam surga. Sekarang di manakah peluang kita untuk bisa mengejar mereka? Peluang untuk mendapatkan apa yang mereka telah dapatkan. Allah menyebutkan, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti langkah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka barakallahu fikum, dialah juga akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau generasi as-sabiqun al-awwalun, generasi sahabat terbaik, generasi dari generasi Nabi alaihi salatu wassalam, untuk mendapatkan menjadi terbaik pada generasi kita sekarang ini, maka kita harus mengikuti langkah generasi yang terbaik pula, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam kita beragama, dalam kita mengamalkan agama, dalam kita beribadah, dalam kita melaksanakan ibadah salat secara khusus, atau kita berhaji, bersedekah, berpuasa, atau berbagai macam bentuk amalan-amalan ketaatan, maka jangan sampai kita keluar dari apa yang mereka para sahabat Nabi telah bimbingkan kepada kita, telah contohkan barakallahu fikum kepada kita. Kenapa? Karena mereka mendapatkan langsung bimbingan, arahan dalam mengilmui agama, dalam mendakwahkan agama, dalam mengamalkan agama, langsung mendapatkan bimbingan dari Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Segenap saudara kami kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, maka peluang yang disebutkan oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanah pada masa kita sekarang ini, untuk kemudian harus mengikuti langkah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, telah diperkuat kewajiban ini oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak momentum tatkala beliau berucap di hadapan para sahabatnya. Artinya, tidak ada seorang pun yang keluar dari jalannya dan bimbingannya para sahabat Nabi, yang mengambil bimbingan dari Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, kecuali akan menjadi orang yang tersesat dalam beragama, tersesat di dalam mengamalkan agama, tersesat dalam meyakini keyakinan dalam agama, dan tersesat pula di dalam mendakwahkan agama tersebut. Mana dalilnya yang lain? Untuk kemudian kita bisa mendekatkan diri, bercermin, apakah kita ini telah berjalan di atas jalannya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in atau belum. Kalau kita berdakwah, apakah dakwah ini mencerminkan dakwahnya para sahabat Nabi atau belum? Ketika kita beribadah, apakah ibadah ini ada tuntunannya dan bimbingannya dari lisannya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in? Lalu mungkin akan ada yang bertanya, lu kenapa kok menyinggung para sahabat Nabi? Tidak kemudian langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Benar. Kita menemukan seluruh saudara kita, kaum muslimin, semuanya beracu kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Tapi sekarang yang ditinggalkan olehnya, yaitu apa yang kita sedang utarakan pada siang hari ini. Langkah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in dalam memahami kedua undang-undang ini, Al-Quran dan Sunnah, meninggalkan bimbingan para sahabat Nabi dalam mengamalkan dua kitab undang-undang ini, Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kita menyebutkan pembahasan ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bercermin dengan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, kita yakin semua kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, mereka siap untuk kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada Sunnah. Dan mereka mengaku hal itu. Tapi sekarang, memahami keduanya ini juga perlu bimbingan yang lurus. Maka bimbingan yang lurus, itulah bimbingan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Sekarang, kita ingin mendatangkan tentang wajibnya kita untuk mengikuti langkah para sahabat Nabi dalam memahami, mengamalkan, mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Yuna Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wa Sallam. Seorang sahabat yang bernama Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, atau beliau berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam maw'idatan wajilat minhal kulub wagarafat minhal uyun. Rasulullah telah memberikan wejangan kepada kami, nasihat, bimbingan, arahan, seakan-akan ini adalah wasiat yang bertanda sebuah perpisahan. Lalu kami mengatakan, kata Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, wasiatkan kepada kami, rahimani wa rahimakumullah, ini untuk memberitahukan kepada kita, pantas kalau jalan para sahabat ini adalah jalannya lurus, jalannya ahkam, lebih barakallahu fikum, selamat, jalannya lebih lurus, wa'alam, lebih mengetahui karena memang langsung berhadapan dengan pembawa risalah dan bermajlis di majlisnya pembawa agama Nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya Rasulullah, seolah-olah wasiat ini adalah wasiat perpisahan. Wejangan-wejangan ini adalah bertanda perpisahan ya Rasulullah. Berikan kepada kami nasihat. Maka tidak ada nasihat yang dititipkan oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam kepada Irbad dan bin Fariyah dan para sahabat yang menyertai beliau, mengatakan usikum bitaqwallahi, aku wasiatkan kalian pertama agar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiat singkat, tetapi wasiat inilah yang telah menghancur luntuhkan singgasana iblis dan bala tentaranya. Wasiat takwa dari lisan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wasiat singkat, tetapi tak kala ingin dikerjakan menjadi sebuah perjuangan besar. Dibutuhkan pengorbanan besar. Kenapa tidak barakallahu fikum? Kita mendengar definisi takwa melalui khatib-khatib kaum muslimin. Saya wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah, yaitu menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah. Adakah iblis akan membiarkan dan bala tentara iblis dari kalangan jin dan manusia membiarkan seseorang untuk melaksanakan perintah Allah? Tidak. Mereka adalah orang yang paling benci pertama kali tatkala orang ingin mewujudkan takwanya dalam bentuk melaksanakan perintah-perintah Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang namanya takwa adalah meninggalkan larangan-larangan Allah. Siapa yang paling benci jikalau larangan Allah akan ditinggalkan, jikalau seseorang ingin bertaubat dari kesalahan dan kekeliruan? Siapa yang paling benci pertama kali? Iblis laknatullah alaihi. Lalu kebenciannya diberitahukan kepada bala tentaranya dari kalangan jin dan kalangan manusia yang kemudian disebut dengan syayatin minal jinni wal ins, syaitan dari kalangan jin dan manusia. Diberitahukan, lalu kemudian mereka berusaha untuk memusuhi orang yang akan melaksanakan ketaatan dan orang yang bertaubat dari kesalahan, siapapun. Maka oleh karena itu, wasiat ini menggoyangkan singgasananya iblis dan bala tentaranya. Di saat wasiat takwa dipesankan dan dititipkan oleh Nabi Yuna sallallahu alaihi wa alaihi wasallam terhadap para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Usikum bitaqwallahi, agar kalian bertakwa kepada Allah Rabbuna Jalla Subhanah. Wasiat yang kedua, yang bila wasiat kedua ini juga dilanggar, akan menimbulkan malapetaka yang amat sangat hebat, yaitu as-sam'i wa ta'ati. Wasiat saya kepada kalian pesan dari Nabi Yuna alaihi salatu wassalam agar kalian mendengar dan taat. Wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyiyun, kendatipun yang memimpin engkau itu adalah dari seorang budak yang berbangsa Habasyah. Itu dia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, mendengar dan taat kepada pemimpinmu siapapun yang memimpin engkau, as-sam'u wat-tha'ah, hendaklah engkau mendengar dan hendaklah engkau taat kepada mereka, kata Nabiuna alaihi salatu wassalam. Karena tidak ada malapetaka besar dan dahsyat terjadi kecuali tatkala meninggalkan wasiat yang pertama dan juga wasiat yang kedua. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. As-sama' mendengar dan juga taat kepada pemimpin. Namun tetap Nabiuna telah memberikan batasan untuk taat kepada pemimpin kita dalam batasan-batasan agama. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliqi. Tidak ada ketaatan kepada siapapun dari makhluk ini dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Jikalau atasan kita menyuruh kita bermaksiat kepada Allah, disinilah tidak ada kewajiban taat kepada pemimpin kita tersebut. Tapi jikalau selama tidak bermaksiat kepada Allah, terlebih akan mendatangkan maslahat bagi kita, maka barakallahu fikum, wajib untuk kita taat kepadanya. Contoh yang sederhana, pemimpin kita memerintahkan kita untuk memakai helm ketika berkendaraan. Jelas faedahnya dan tidak bertentangan dengan syariat Allah Rabbuna Jalla Subhanah. Maka dalam bab ini berdosa seseorang, bukan bersalah semata karena menyelisihi hukum positif di negeri kita ini, bukan hanya bersalah tetapi berdosa karena dia tidak taat kepada yang memimpinnya. Rahimani wa rahimakumullah. Pemimpin kita menyuruh kita untuk membuat STNK motor atau SIM, tidak bertentangan dengan syariat. Maka berdosa bila seseorang muslim atau muslimah tidak mentaati pemimpinnya di dalam bab ini. Ini salah satu contoh kecil bagaimana jikalau permasalahan itu besar, yang kaitannya di belakangnya akan terjadi pertumpahan darah. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, Nabiuna menitipkan pesan agar jangan seseorang mencoba untuk kemudian keluar dari ketaatan pemimpinnya. Bagaimana bentuknya? Mencaci maki pemimpinnya di atas mimbar-mimbar, mencaci pemimpinnya barakallahu fikum dari tulisan-tulisannya, mencaci pemimpinnya dari halaqah-halaqah yang lain, pemimpin kafir dan seterusnya barakallahu fikum. Ini termasuk dalam sikap menyelisihi bimbingan Nabiuna alaihi salatu wassalam. Malapetaka besar yang akan ditimbulkan oleh askar pemikiran-pemikiran yang seperti ini. Nabiuna alaihi salatu wassalam, wahyu dari Allah berpesan dan menitipkan, anda harus taat walaupun suatu ketika yang menjadi pemimpin anda itu dari kalangan Buddha. Pesan dari Nabiuna alaihi salatu wassalam. Sehingga tidak ada seorang muslim pun atau muslimah yang kemudian merusak barakallahu fikum wasiat ini, kecuali akan mendapatkan malapetaka di dalam hidupnya. Tidak sekarang di dunia, namun akan dihukum oleh Allah Rabbuna subhanahu wa ta'ala kelak di sisinya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Adanya lampu merah itu juga wajib untuk ditaati. Wajib barakallahu fikum. Karena sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat. Rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, siapapun yang memiliki semangat untuk kemudian barakallahu fikum menyerukan daulah Islamiyah, negara Islam, maka bukan dengan cara menumbangkan negeri yang sudah ada, tetapi bagaimana membimbing dengan bimbingan yang tidak keluar dari tuntunan Nabiyuna alaihi salatu wassalam, yang tidak keluar dari tuntunan Nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita langsungkan wasiat beliau agar kita sampai kepada tujuan besar. Wasiat yang keberikutnya, Nabi mengingatkan wahyu dari Allah. Innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka barang siapa yang hidup di antara kalian, dia akan menemukan perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak. Kata Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berita dari Allah sekali lagi melalui lisan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, akan adanya perpecahan di tengah umat ini yang berkepanjangan sampai pada datangnya hari kiamat kelak. Terus akan terjadi perpecahan di tengah umatnya. Bersamaan dengan berita kepastian ini, Nabi kita memberitahukan akan jalan keselamatan dalam perpecahan tersebut. Kalau Anda ingin selamat buat diri Anda, keluarga Anda, anak-anak Anda, keturunan Anda, selamat dalam agama Anda, dengarkan wasiat Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang hidup dan kita telah menjalankan atau sedang menjalankan kehidupan dalam berita Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, perpecahan umat menjadi berkeping-keping, maka Nabi Yuna alaihi salatu wassalam memberikan jalan keluar keselamatan. Fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian kembali kepada jalanku, syariatku, agamaku, bimbinganku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi Nabi tidak mencukupkan sampai di sini jalan keselamatan itu. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai huruf wawu. Kalau dalam bahasa Arab, huruf wawu itu berfungsi untuk kemudian menyamakan antara sebelumnya, menggabung antara sebelum wawu dan setelah wawu. Beda kalau kita memakai summa. Saya bercerita, dakhala Muhammadun wa Aliun al-masjidah. Dalam bahasa kita artinya, Muhammad dan Ali masuk ke masjid. Artinya bersama-sama masuk ke masjid. Rahimani wa rahimakumullah, di dalam mas itu Nabi Yuna alaihi salatu wassalam mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Jalan keselamatan dari perpecahan tersebut adalah dengan mengikuti langkahku dan langkah khulafa'ur rasyidin. Al-Mahdiyin, yang mereka telah mendapatkan petunjuk dari Allah Rabbuna Subhanah. Ini kan pujian dari Nabi Yuna yang merupakan wahyu dari Allah Rabbuna Subhanah. Sehingga tatkala kita ingin mencari jalan keluar keselamatan dari perpecahan, jangan cuma mengatakan kita harus kembali kepada sunnah Nabi, tapi harus ditambah dengan sunnah Khulafa'ur Rasyidin. Allah lah melalikan Nabi-Nya yang mencanangkan keselamatan dengan dua hal besar tersebut, yaitu mengikuti langkah Nabi Yuna alaihi salatu wassalam dan mengikuti langkah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, Khulafa'ur Rasyidin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disinilah letak apa yang kita sebutkan di depan terkait tentang wajibnya setiap muslim untuk kembali kepada jalan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in dalam memahami, mengamalkan dan mendakwahkan agama tersebut. Kalau engkau ingin mengamalkan satu amalan, ini tuntunan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Coba lihat penafsiran para ulama tentang ayat ini, kita akan menemukan di sana ada ucapan Abdullah ibnu Abbasin, ucapan Abdullah ibnu Mas'ud, atau ucapan para sahabat Nabi yang lain. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Kita menemukan ilmu. Ternyata kita oleh ulama tafsir ini mengajak memaknakan dan menafsirkan Al-Quran berdasarkan apa yang difahami oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Setelah itu Nabi mengingatkan, karena di saat terjadinya perpecahan umat, engkau kembali kepada jalan Nabi dan jalan para sahabat Nabi akan banyak celaan. Bukankah orang yang mengajak kembali kepada sunnah di hari-hari perpecahan dikatakan memecah belah umat? Bukankah orang yang berusaha mengajak umat kembali kepada tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam di saat umat ini sedang berpecah, dia dianggap menjadi pemecah belah umat? Rahimani wa rahimakumullah. Karena itu Nabiuna alaihi salatu wassalam mengingatkan, wa addu alaiha bin nawajid, peganglah, gigitlah sunnah Rasulmu dan langkah para sahabatnya dengan gigi gerahammu, kata Nabiuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Isyarat dengan gigi geraham, ada gigi taring, ada gigi seri kita, tapi kok isyaratnya kepada gigi geraham? Apa nilai lebih gigi geraham sehingga kita harus menggigit syariatnya dengan gigi geraham? Ada yang bisa jawab? Hah? Gigi geraham paling kuat untuk menggigit. Iya. Gigi geraham kita paling kuat untuk menggigit. Sadaqah, benar. Rahimani wa rahimakumullah. Karena ujian besar yang akan didapatkan dan diperoleh tatkala kembali kepada syariat Nabi Yuna, menyuarakan keselamatan pada hari-hari perpecahan. Karena besarnya ujian yang akan didapatkan tatkala menyeru kembali kepada jalan para sahabat Nabi pada hari-hari ujian perpecahan, maka Nabi mengingatkan, gigitlah dia dengan gigi geraham kalian. Jangan lepaskan. Peringatan dari Nabi atau pemberitahuan besar dari Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Segenap saudara kami kaum muslimin, mari kita melihat kenyataan. Barakallahu fikum. Terhadap seseorang yang mencoba dengan hidayah dari Allah untuk mengajak umat ini kembali kepada jalan Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, dan mencoba mengajak umat ini kembali ke jalan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Apa yang dia dapatkan? Mungkin Allah akan mengujinya dari kedua orang tuanya. Orang tuanya benci terhadap dirinya, bapaknya, ibunya. Namun kalau dia belajar dari sejarah, di antara para nabi ada yang dihadang oleh bapaknya sendiri. Mungkin tatkala seseorang berusaha mengajak dirinya dengan hidayah dari Allah dan mengajak yang lain untuk kembali ke jalan keselamatan tadi, mungkin Allah memilih istrinya yang menjadi lawannya, atau mungkin anaknya. Barakallahu fikum. Semuanya itu telah berlalu. Para nabi dan rasul yang ditentang dakwahnya oleh istrinya, yang ditentang dakwahnya oleh anaknya. Mungkin jikalau barakallahu fikum dia mendapatkan tantangan dari keluarga-keluarga besar dekatnya, sudah berlalu sebuah sejarah hidup pula perjalanan para nabi yang telah mengalami seperti Anda alami. Maka oleh karena itu, gigitlah prinsip Anda ini dengan kuat-kuat, jangan dilepaskan. Jangan barakallahu fikum dibiarkan. Itu perihnya, pedihnya. Memang itulah perjalanan mencari kebenaran. Setelah sampai kepada kebenaran, ujian-ujian itu akan datang silih berganti. Perih dan berat. Namun di saat engkau melepaskannya, Anda tidak akan lagi menjadi orang yang terhormat dalam pandangan Yang Maha Kuasa. Anda tidak menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan seluruh malaikatnya. Bahkan Anda akan menjadi orang-orang yang siap ditelan oleh bumi, ditindih oleh barakallahu fikum, oleh gunung, atau mungkin akan ditelan atau ditenggelamkan di tengah lautan. Karena keberadaan orang-orang yang dibenci oleh Allah di muka bumi ini adalah dibenci oleh makhluk-makhluk Allah Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala. Segenap saudara kami kaum muslimin, bimbingan dari Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, setelah wasiat-wasiat agung dan mulia untuk kita bisa mengecamkannya, yaitu kita tidak mungkin akan menjadi orang yang lurus dalam memahami Al-Quran dan memahami sunnah Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, melainkan harus dengan bimbingan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dalil yang serupa dan semisal apa yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam riwayat Imam Tirmidzi atau Imam Abu Dawud wa Imam Abu Dawud dari hadits Muawiyah radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, "Sataftariku," akan terjadi perpecahan pada umatku, "ila salasin wa sab'ina firqatan," sampai kepada 73 golongan. Sedikit apa banyak? Sedikit. Banyak kan? 73. Sataftariku ummati ala salatin wa sab'ina firqah. Akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Umatku, kata beliau, berarti orang-orang Islam. Kalau orang Yahudi telah berlalu dengan 72 golongan, orang Nasrani telah berlalu dengan 72 golongan, umatku, kata beliau, ay muslimun, akan terpecah menjadi 73 golongan. Lebih banyak dari perpecahan yang terjadi pada kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Sekarang mari kita mendengar pemberitahuan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam dengan hakikat 73 golongan ini. Beliau mengatakan, kulluha finnari illa wahidatun. Semuanya berada dalam ancaman neraka kecuali satu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahu akbar. Bukankah ini kasih sayang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, memberitahukan akan terjadinya perpecahan dan memberitahukan pula dari 73 satu yang selamat, agar setiap muslim dan muslimah ketika mendengar hadis ini dia berusaha menjadi orang yang satu tadi, tidak kemudian mengatakan semuanya kan benar, tapi dia berusaha mencari menjadi orang yang satu selamat ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tidak kemudian mengilegalkan lagi perpecahan yang ada. Mbok ya, oh, jangan saling celah-mencela, jangan saling ini dan itu. Semuanya kan muslimin, semuanya kan umatnya Muhammad, semuanya kan beriman kepada Allah, semuanya kan kepada Al-Quran dan Sunnah. Loh, kapan kalau begitu kita ingkarul mungkar terhadap mereka-mereka yang salah? Bukankah kita mengingatkan yang salah itu salah merupakan kasih sayang, membela yang benar itu benar merupakan kasih sayang? Bukan termasuk kasih sayang terhadap umat kalau yang salah kita katakan benar, atau sebaliknya yang benar kita katakan salah, atau yang salah kita biarkan saja tanpa diingkari, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi Yuna sallallahu alaihi wa sallam mengatakan bahwa seluruhnya dalam ancaman neraka kecuali satu, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kalau orang muslim dan muslimah mendengar seperti ini, bukan kemudian panas jiwanya, hatinya, wah itu terus yang disampaikan. No, Nabi kita yang menyampaikan demikian, Anda ini siapa sih? Berusaha kemudian bagaimana menolak hadis tadi, karena sudah salah kalau dia mengatakan semua muslimin baik seluruhnya. Tidak boleh kita saling salahkan, menyalahkan. Loh, terus kapan kita laksanakan ingkarul mungkar, rahimani wa rahimakumullah, dalam agama? Nabi mengatakan bahwa, wahai saudaraku muslimin dan muslimat, Nabi mengatakan umatnya sendiri akan terpecah menjadi 73 golongan. Satu yang selamat. Lah, kalau kita yang masih sadar, kalau kita ini umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita barakallahu fikum, kan kita berusaha mencari siapa sih yang satu itu? Kan begitu. Tidak kemudian, oh, kami yang satu. Yang satu lagi, kami loh, bukan Anda. Yang satu lagi, kami, bukan kalian. Dan seterusnya, coba kita. Akankah Nabi membiarkan begitu saja setiap orang mengaku, ataukah Nabi keluar dengan sebuah penjelasan yang bisa diterima oleh semua pihak? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hiyal jama'atu. Golongan yang selamat itu adalah al-jama'ah, bukan jama'at, bukan jama'ah, tapi satu. Siapa mereka? Kata Nabi menafsirkan dalam riwayat yang lain, ma'ana alaihi wa ashabi, lagi-lagi Nabi menjelaskan yang selamat itu satu, yang selamat itu adalah orang yang berjalan di atas jalanku. Lagi ditambah dengan huruf wawu menggabungkan antara pertama dan setelah wawu, wa ashabi, dan orang yang berjalan di atas jalan para sahabatku. Kata beliau alaihi salatu wassalam, Nabi lah yang memberitahukan kepada kita bahwa jalan keselamatan itu tatkala kita mengikuti langkah Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam dan juga langkah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Semestinya kita kaum muslimin dan muslimat berusaha mencari tahu mana dia jalan para nabi kita dan jalan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kemudian mencela, mencerca, dan seterusnya barakallahu fikum menuduh, menuding, berprasangka jelek dan buruk. Wal iyadzu billah, kalau sampai dia berdusta atas nama saudaranya semuslim, menuduh, waduh, golongan yang satu itu cuma golongan senangnya mengkafirkan orang. Cobalah Anda mendekat kepada mereka. Siapa mereka-mereka sih yang berjalan di atas jalan para nabi dan para sahabatnya? Benarkah dia begitu? Rahimani wa rahimakumullah. Mungkin dikatakan, wah, ini golongan yang dikatakan katanya selamat, suka menyalahkan orang lain. Coba dekati. Benarkah dia suka menyalahkan orang lain? Kalau kita menemukan dia menyalahkan yang salah, apa itu salah? Kalau kita menemukan dia menyalahkan orang yang salah, apa itu benar? Atau dan seterusnya. Kan begitu rahimani wa rahimakumullah. Kita yakin dan yakin setiap kaum muslimin dan muslimat kepingin selamat dalam beragama. Tapi terkadang ada orang yang salah jalur mencari keselamatan. Rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah tugasnya kita membimbing dan mengarahkan yang salah bagaimana menjadi orang yang benar, yang tersesat jalannya bagaimana menjadi orang yang kemudian mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis Nabiuna alaihi salatu wassalam ini kita bisa mendapatkan faedah besar, yaitu jalan untuk mendapatkan selamat di dunia dari kesesatan dalam beragama dan selamat di akhirat dari azab dan murka Allah, maka jalannya adalah engkau harus mengikuti Nabi Yuna alaihi salatu wassalam dan juga langkah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Saya tutup pembahasan ini dengan firman Allah Rabbuna Jalla Subhanah, agar tetap kita berada dalam barakallahu fikum konsekuensi pokok dalam berpegang bahwa jalan keselamatan bagi Islam atau bagi kaum muslimin di masa sekarang ini harus kembali kepada jalan Nabiuna dan jalan para sahabatnya. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam surat An-Nisa, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ, hukuman pertama, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, yang kedua, wa muslihi jahannama wa sa'at masira. Allah mengatakan, وَمَنْ يُشَاقِكِ رَسُولَهُ وَمَنْ dan siapa saja menyelisihi Rasul alaihi salatu wassalam. Yushaq, makna syak adalah Rasul berjalan di satu jalan, dia berjalan di jalan yang lain. Ini namanya yushaqikir rasulah. Dalam ibadah sholat, Rasul di jalan yang lain, dia di jembatan yang lain. Ini yushaq namanya. Tatkala Nabi berkeyakinan, satu keyakinan wahyu, dia berkeyakinan pada keyakinan yang lain. Ini namanya yushaq. Dia berjalan di atas jalan yang lain, Nabi kita berjalan di atas jalan yang lain pula. وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Setelah jelas nampak terang di hadapannya petunjuk. Ini loh, kalau Anda mengajak orang kepada sholat, ini loh bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Diajarkan kepada mereka mulai dari diri Anda. Belajar. Jangan sampai kalau Anda mengajak orang sholat, Anda berada di satu jalan, Nabi kita berjalan di atas jalan yang lain. Ini kan keliru. Barakallahu fikum. Kalau Anda mengajak orang untuk berjihad, barakallahu fikum, jangan keluar dari bimbingan Nabi Yuna alaih salatu wassalam. Kaji kembali nas-nas Al-Quran, dipahami dengan pemahaman para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Jangan sampai Anda meletakkan jihad kepada tempat yang tidak ada syariatnya. Contohnya, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Jihad sama mereka. Siapa maksudnya ini? Siapa saja yang berbaju loreng halal darahnya. Ada yang berbaju loreng di sini. Ya. Jadi barakallahu fikum. Kenapa? Karena ini mendukung pemimpin tagut yang tidak berhukum dengan hukum Islam, kata mereka. Loh, apa begitu pengajaran jihad, pemahaman jihad dalam Al-Quran, pengamalannya dalam tuntunan Nabi dan para sahabatnya? Ini barakallahu fikum yang kita maksudkan. Jangan sampai Anda mengajak orang berjihad, Anda berjalan di satu jalur, Nabi kita berjalan di atas jalan yang lain. Ini namanya menentang. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyanahu al-huda. Setelah jelas baginya petunjuk, karena tidak ada satupun bentuk tuntunan dan syariat dalam sekecil bentuk ibadah, melainkan Nabi kita telah mencontohkannya dalam sekup agama yang telah disempurnakan oleh Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Tadi satu, menentang jalan Nabi-Nya. Allah memakai huruf waw, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti bukan jalannya kaum mu'minin, ay jalannya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dia menentang Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan jalannya para sahabat Nabi. Allah akan menghukumnya dengan dua hukuman. Nuwallihi ma tawalla, dipalingkan kemana dia berpaling. Maksudnya akan disesatkan dia di atas dunia ini. Nuwallihi ma tawalla, hukuman pertama di dunia disesatkan oleh Allah Rabbuna Subhanah. melihat orang mengajak saudaranya kembali kepada sunnah, menjelaskan bahwa ini perkara baru yang disebut oleh Nabi dengan bahasa bid'ah, melihat temannya menyerukan tauhid, membebaskan kaum muslimin dari kesyirikan, sumpah hatinya, sempit dadanya, muncul kebencian, muncul ketidaksukaan dan ketidaksenangan. Wah, ini dia pemecah belah umat. Dan seterusnya, barakallahu fikum. Maka ini adalah contoh orang yang sedang disesatkan oleh Allah Rabbuna Subhanah. Sampai kemudian menganggap kalau peribadatan yang berbentuk syirik di kuburan tertentu atau yang semisalnya adalah benar. Ini gambaran kesesatan di dunia. Atau dia menganggap ini bukan tuntunan dari Nabi, tapi dianggap ini tuntunan dari Nabi kita. Itu gambaran orang yang disesatkan oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanah di dunia ini. Hukuman yang pertama. Dan hukuman yang kedua yang akan didapatkan dan diperoleh adalah hukuman kelak di akhirat dengan dinyalakan api neraka jahannam dan neraka jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Segenap saudara kami kaum muslimin, maka sampailah kita kepada sebuah kesimpulan. Nas-nas yang kita bacakan tadi mengingatkan kepada kita seluruhnya kaum muslimin dan muslimat, setelah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, wajib untuk kembali kepada para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, dalam mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah. Yang keberikutnya, dengan tanda tanya besar, yaitu apakah setiap orang yang kembali kepada seruan Allah tadi mendapatkan ujian atau tidak? Kita akan bahas barakallahu fikum pada pertemuan yang akan datang atau season keberikutnya. Adapun sekarang ini saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.